dia melihat langsung tidak itu berada di negeri kita azan dan ditegaskan dengan orang yang lain dalam yang muslim bahwa kejadiannya bukan dari awal saja, bukan setiap kali Allah berkumpul tidak, tetapi ketika hayyan hayy alatayn ini hayy ala salah yang baik itu dalam masalah dihubungkan dengan hayy ala. Kalau la hawla wa la quwwata illa billah, apa kesimpulannya? Hawqala. Hawqala. Kalau bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Kalau alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah, hamdalah. Kalau hayya 'alal falah, hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal salah, hayya 'ala. Hayya 'ala. Kalau dua, hanya ala salah yang pada hayi ala dari dua hanya ala. Hayi ala ajakan, panggilan. Dan perlu kita ingatkan ke adik atau orang yang bersemangat untuk adan antara hayya yang ruha dengan hayya. Berarti kedua-duanya habis dalam bahasa Arab. Hayya ada ajakan itu bisa dengan hayya, cila. Bisa dengan hayy, hayya pakai huruf hak kodas. Dan yang benar, yang paling kuat adalah hak kodas. Jadi ketika mengatakan hayya ala salat, hak kodas. Ini yang masyhur. mesti tidak ada yang bahkan berterkait dengan sah atau tidak sahnya adzan. Ya, terkait, ya, tidak ada yang terkait dengan sah atau tidak sahnya adzan. Tetapi ini sifat-sifat yang dinukilkan dari para ulama dan dinukilkan dari muadzin-muadzin di zaman Nabi, dan perbuatan mereka itu tidak ada yang mengingkari. Ya. Seperti memasukkan jari ke dalam telinga atau meletakkan semua jari di telinga. Nah, ini semuanya dijelaskan oleh para ulama. Di sini Imam Bukhari setelah menukilkan dari Bilal, dia menukilkan pula dari Ibnu Umar. Dan dari Ibnu Umar ini dia sebutkan dengan tegas. Kalau tadi kan disebutkan, kalau di sini adalah Ibnu Umar, ini ketegasan. Adalah Ibnu Umar tidak meletakkan dua jarinya di telinganya. Ibnu Umar juga muadzin. Ya, tetapi bukan muadzin resmi ya. Mungkin dia muadzin ketika dia berada di Kufa, karena bukan di Kufa. Abdullah bin Umar sering kali safar dalam perjalanan, biasa jadi dia menjadi muadzin. Ya, bisa jadi dia muadzin. Ya, karena azan ini adalah ibadah. Ya, adalah ibadah, apalagi dalam safar, maka semua orang berkesempatan untuk mendapatkan keutamaan memperdengarkan seruan azan kepada makhluk-makhluk Allah. Ya, karena mendengar semua dan akan memberikan syafaat. Jadi Ibnu Umar juga muadzin, mengumandangkan azan, dan dia tidak meletakkan dua jari di telinga seperti yang diriwayatkan dari Bilal. Ya. Ini menunjukkan permasalahannya, permasalahan yang longgar, permasalahan yang luas. Nah, kemudian masuk kita ke pembahasan yang ketiga di bab ini, yaitu apakah tentang berwudu ketika azan, dan yang kuatnya memang seperti yang dinukilkan dari Ibrahim An-Nakhai, bahwa tidak mesti ketika azan itu berwudu. Ya. Tidak ada persyaratan azan itu dalam keadaan berwudu. Ya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi SAW selalu berzikir kepada Allah dan dia tidak selalu berwudu. Ya. Dia tidak selalu berwudu. Ini menunjukkan bahwa bila mana azan itu zikir, berarti tidak mesti berwudu dan tidaklah syaratnya berwudu. Ya. Walaupun dalam idealnya sifat yang sempurna ketika azan itu ia ketika azan dalam keadaan berwudu, tetapi tidak sebuah kemestian. Inilah pembahasan tambahan dalam bab, walaupun hadisnya cuma satu. Hadisnya adalah permasalahan tentang menoleh kiri dan kanan tadi, sementara tentang meletakkan jari jemari berarti sudah ada nukilan perbuatan para sahabat, dan ini sudah bisa jadikan pondasi atau landasan beramal, walaupun bukan sebuah ketegasan dan sifatnya juga berbeda-beda. Kalau tadi meletakkan dan memasukkan jari ke dalam telinga dan jarinya jari telunjuk, kemudian ada lagi pendapat yang lain bahwa cukup dengan meletakkan jari jemari di telinga. Ya. Dan memang sebagai Ibnu Hajar atau di sini di kitab yang sekarang ini menjelaskan hikmah dari memasukkan jari ke telinga atau meletakkan jari jemari di telinga itu memperkuat ya, kemampuan azan, memperkuat suara, yaitu mendatangkan kefokusan sehingga kita tidak terganggu oleh suara yang lain, fokus azan. Ya, ini rasanya memang sudah ada nuansa azannya ketika kita meletakkan jari jemari di telinga atau memasukkan, dan memang kemampuan kita untuk mengeluarkan suara yang lebih lantang lagi dapat. Ya. Makanya kita lihat qori-qori yang suaranya tinggi, melengking dan panjang, itu biasanya ketika dia hendak membaca panjang, dia meletakkan tangannya di telinganya. Ya. Di telinga. Coba lihat qori-qori Mesir itu, yang suaranya begitu, bacaannya begitu panjang, nafasnya panjang. Ketika dia hendak membaca panjang, maka dia akan mempersiapkan dirinya untuk meletakkan jari jemarinya di telinga. Ini hikmah yang dijelaskan oleh para ulama, ketika seseorang mengumandangkan azan itu harus dengan suara lantang dan juga panggilan dengan suara panjang, dan dibutuhkan meletakkan jari di telinga atau meletakkan jari jemari di telinga. Inilah uraian tambahan untuk pembahasan yang ada setelah pembahasan inti menoleh ketika adzan. Di sini di halaman 54 ada beberapa hal yang perlu diingatkan ya. Halaman 54 Al-Bukhari berkata disebutkan dari Bilal bahwasanya ia meletakkan kedua jemarinya di kedua telinganya. Riwayat ini disebutkan dalam bentuk sirat tamrid yang tadi saya sampaikan dengan bentuk kata-kata disebutkan, artinya tidak tegas ya, karena menurutnya riwayat ini tidak sahih.